Garis nasiblah terukir sejak awal kehidupan. Tak dapat terhapus, biar hati ingin berubah. Peduli hati pun tak rela, juga kita harus pasrah pada setiap kehendaknya. Pun mesti berpisah karena iman yang berbeda. Jalan hidup untuk manusia di dunia kesucian. Namun batas kesabaran tak seluas hutan sedalam lautan. Juga kita harus pasrah pada setiap kehendaknya. Ku mesti berpisah karena iman yang berbeda. Jalan hidup untuk manusia di dunia. Tetapi apalah daya, dirimu selalu beranggapan aku bersalah. Memang perlu pengorbanan demi cinta tulus penuh kesucian. Namun batas kesabaran tak seluas hutan sedalam lautan. Memang perlu pengorbanan demi cinta tulus penuh kesucian. Namun batas kesabaran tak seluas hutan sedalam.